بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan menyeru kepada kita segenap mukminin dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yakni jujur dalam beragama. Islam, tunjukkan Islammu. Mukmin, tunjukkan keimananmu. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari ayat Allah Ta'ala wa kunu ma'as-sadiqin, yakni kunu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Kalian jadilah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jangan menyerupai yang lainnya, jangan mengikuti yang lainnya. Karena sungguh Islam itu sunnah, sunnah itu Islam, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Sehingga kita muslimin tunjukkan izzah kita, kemuliaan kita. Karena Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih, kalian sungguh orang-orang yang sangat, kalau benar-benar kalian beriman. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, demikian kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, maksud dari ayat wa kunu ma'as-sadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yakni ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita yang lalu tentang al-wala' wal bara' dalam Islam yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, semoga Allah memelihara beliau dan menjaganya. Kita masuk pada poin berikut ini adalah bentuk-bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir yang dilarang dalam agama Allah Ta'ala Islam ini. Pertama, at-tashabbuh bihim fil malbas wal kalam wa ghairihima. Halaman yang ketujuh. bagi yang pegang fotokopiannya. Yang pertama, kita dilarang mengikuti modelnya orang-orang kafir dalam hal apa? Tasyabbu bihim, menyerupai mereka. Fil malbas, dalam berpakaian. Wal kalam, dalam bicara. Wa ghairihima, atau lain dari keduanya. Kenapa demikian? Li anna tasyabbu bihim fil malbas wal kalam wa ghairihima yadullu ala mahabbatil mutasyabbih bihi. Dikarenakan menyerupai mereka dalam berpakaian, dalam berbicara, dan yang lainnya, itu menunjukkan ala mahabbatil mutasyabbih bih, menunjukkan kita mencintai pada orang yang kita serupai. Ini dilarang, kenapa? Lihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, ia termasuk dari golongan mereka. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam hadirin yang dimuliakan Allah. Sungguh kita tidak sanggup tentunya kalau kita tidak kafir seperti mereka, namun kita digolongkan bersama mereka di neraka. Kita tentu tidak ingin, tidak mau. Dan kita harus sadari upaya mereka sudah Allah beritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Walan tardha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah Allah beritakan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, bahwasanya tidak mungkin akan ridha kepada kalian mereka orang-orang Yahudi maupun Nasara sampai kalian benar-benar ikuti agama mereka. Mereka tidak mentargetkan kalian berpindah agama menjadi Yahudi atau Nasara. Namun bagaimana kalian bisa mengikuti model mereka, budaya mereka? Dan ini hadirinya dimulakan Allah, peringatan Rasulullah SAW. Demikian Allah ingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 120, bahwa mereka tidak akan ridho pada kalian Yahudi dan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang Nasara, sampai kalian ikuti agama mereka, milah mereka, cara mereka, baik dalam perpakaian, dalam berbicara, dan yang lainnya. Dan subhanallah hadirin yang dimuliakan Allah, sudah sering kita mendengar dalam keseharian di mana kita kaum muslimin nyaris tak ada beda dengan mereka, menyebut Allah saja sudah tidak sampai. Padahal kita muslimin kalau memang takjub, katakan Masya Allah atau Subhanallah, ya. Tapi kadang-kadang diganti dengan Tuhan Allah. Muslimin, ya. Padahal kita jelas, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah kan sudah jelas. Kalau kesandung mama innalillahi, kalau kita salah astagfirullah. Tapi umumnya kita muslimin kadang istighfar enggak sampai astagana. Apa artinya? Tidak ada. Maknanya enggak ada. Coba yang fasih, astagfirullah. Kan jelas mohon ampun kepada Allah. Atau takjub melihat ciptaan Allah yang indah, Masya Allah. Inilah nilai-nilai Islam yang jangan sampai pudar. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, sudah Allah katakan al-izzatu lillahi walil rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Dalam surat Al-Munafiqun Allah sudah katakan izzah, kemuliaan itu milik Allah, milik rasulnya, dan milik mu'minin. Namun kebanyakan orang-orang munafik enggak ngerti. Sehingga kita jangan ikut mereka yang enggak ngerti. Kita mestinya ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi. Sehingga kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 119 tadi, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur dalam beragama, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa hadirin? Coba renungkan hadirin. Kalau hadis yang kita baca tadi, siapa yang menyerupai satu kaum, Allah golongkan ia bersama kaum yang diserupai itu. Sebaliknya dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan, satu hari pernah datang seorang badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah SAW, kapankah kiamat? Beliau balik tanya, ma'tad tabi, apa yang kau siapkan untuk kiamat? Dia menjawab, aku tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, tapi dia mengatakan, ini uhibbullah wa rasuluh. Aku hanya cinta Allah dan Rasulnya. Ini model dia, hanya cinta Allah dan Rasulnya, belum banyak sholatnya, belum banyak puasanya. Apa jawab Rasulullah SAW? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Sehingga kata Abdullah ibn Umar al-Anhuma, sungguh tidak ada yang lebih membahagiakan diriku selain itu hadis ketika aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka sejak itulah aku berusaha untuk mencintai Rasul SAW, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya. Kalaupun aku tidak sebaik mereka, aku berharap kepada Allah, kiranya Allah kumpulkan aku bersama mereka. Karena sabda Nabi SAW, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Sehingga hadirnya dimuliakan Allah, tidak pantas bagi kita tentunya untuk menyerupai orang-orang kafir dalam pakaian, dalam bicara dan yang lainnya. Sebab hadirnya dimuliakan Allah, izzah itu Allah berikan kepada mukminin. Kalau dulu di masa-masa khalifah khulafa ar-rasyidin, mereka orang-orang kafir itu harus tidak boleh menyerupai muslimin. Pakaian mereka harus ditentukan, tidak boleh yang menyerupai muslimin. Mereka susah, sesak, kecuali mereka akan memeluk agama Allah Ta'ala menjadi lapang mereka. Nah sekarang ya fila barakallahu fikum, jangan kemudian kita terlalu longgar sampai kita pudar akidah kita, pudar agama kita, ya, kepada mereka loyal, sedangkan kepada mukminin, ya, memusuhi, membenci, anti. Jangan, kebalik. Mestinya kita seperti yang Allah katakan tadi, bahwa kita ini jadilah orang-orang yang jujur. Nilai-nilai Islam itulah nilai-nilai yang mulia, karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, fayahrimut tasyabbu bil kufar, ya, fayahrimut tasyabbu bil kufar fi ma huwa min khasaisihim, maka haram menyerupai terhadap orang-orang kafir fi ma huwa min khasaisihim, yang itu termasuk perkara kekhususan mereka, min adatihim, dari adat-adat kebiasaan mereka. Kita enggak boleh menyerupai pula adat-adat yang biasa mereka lakukan, kita enggak boleh menyerupai. Kalau mereka dulu bikin hari ketika orang mati, itu bukan adat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tinggal meninggal dunia oleh istrinya Khadijah yang paling dicinta. Enggak pernah beliau bikin hari. Begitupun putri beliau Zainab Ruqayyah meninggal dunia radhiyallahu anhuma, tidak juga beliau memperingati bikin hari untuknya. Ya, demikian pula setinggal sewafatnya Rasulullah SAW, Fatimah putri beliau juga tidak melakukan yang demikian, dan istri beliau tidak melakukan yang demikian. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, apapun yang termasuk dari adat istiadat atau ciri khas orang-orang kafir, beliau katakan haram kita menyerupainya. Apalagi wa ibadatihim, dan dalam perkara-perkara ibadah mereka, tidak boleh. Nah, ya fila barakallahu fikum, termasuk kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang harus kita kembali kepada sunnah. Walaupun dalam ibadah seperti doa, kita mengangkat tangan, kita enggak boleh mengangkat tangan sampai begini, dua-dua naik ke atas. Yang disunahkan kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah tangan kita ditepungkan atau di ditangkupkan, ditemukan. Seperti orang meminta. Seperti orang meminta butuh diberi. Seperti ini. Bukan begini bolak-balik, bolak-balik. Allahumma ya Allah, kalau menolak begini, tidak ada, kena namain. Tidak ada. Dari mana datangnya? Wallah alam. Yang jelas hadirin, kalau kita memang benar-benar jujur ingin mengikuti agama Allah Islam ini, jujurlah kita kepada Allah. Sehingga Allah katakan, walau sadaqullah lakana khairul lahum. Kalau kita benar jujur, lebih baik buat kita itu. Jangan kita menyerupai mereka hadirin. Karena sungguh mereka nanti akan menyesal di kemudian hari di akhirat. Ketika mereka ternyata tidak memeluk Islam, mereka menyesal. Lihat dalam surat Al-Hijr, Allah katakan dengan jelas ya. Dalam awal yang pertama surat Al-Hijr, Allah sebutkan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya. Hampir-hampir orang kafir itu dia akan mengatakan, yakni nanti di hari kiamat akan terbukti kalau orang-orang kafir akan berkata, law kanu muslimin, seandainya mereka itu benar-benar memeluk Islam dulu di dunia. Mereka menyesal. Itu kata Rasulullah SAW ketika di dalam neraka ya, bertemu ahlul kiblah dan mereka orang-orang kafir dalam neraka. Orang-orang kafir itu bertanya, loh kamu kan dulu Islam. Ma agnangankumul islamakum, kenapa tidak bisa menjamin selamatmu, Islammu itu. Mereka menjawab, kami ada salah sehingga Allah menetapkan kami untuk menebus dosa kami di neraka ini. Maka ketika mereka terjadi dialog, Allah mendengar percakapan mereka. Allah kemudian perintahkan kepada orang-orang ahlul kiblah muslimin untuk dikeluarkan semua dari neraka. Sehingga orang-orang kafir tercengang, mereka menyesal. Duhai, seandainya dulu aku juga Islam. Kenapa kita sekarang muslimin malah ingin mengikuti mereka? Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita perhatikan, kita tidak diperkenankan, tidak dibolehkan mengikuti adat mereka, ibadah mereka. Syamtihim wa akhlaqihim. Syamat itu adalah gaya. Enggak boleh mengikuti gaya mereka dan akhlak mereka. Contohnya ke halqil lihah, mencukur jenggot. Itolatu syawarib, memanjangkan jenggot kumisnya. Kumis kasih panjang sampai menyeberang, nutup ya lubang mulut, sedangkan jenggot bersih. Enggak boleh kita seperti itu. Ya. Dan afila barakallahu fikum, enggak boleh kita membiarkan ratanatu balahatum ila indal hajah. Artinya kita kasih bersih semua yang tidak perlu kita, padahal ini dibiarkan. Wa fi hayatil libas, dan juga dalam bentuk pakaian. Wal aqlu wasyarbi wal wa ghairi dzalik, dalam makanan, dalam minuman dan yang lainnya, enggak boleh kita menyerupai mereka semua. Ingat hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah sudah memberikan kepada kita adab-adab yang sempurna dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan dalam ayat Al-Qur'an suratul Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi orang yang ingin jumpa Allah, bagi orang yang ingin selamat akhirat nantinya. Cukup teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, justru kalau kita pudar dalam agama, meninggalkan nilai-nilai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menuai kehinaan. Lihat sabda beliau, taraktukum ala mahajjatil bayda, aku tinggalkan Islam ini pada kalian dalam keadaan putih, hujjah semuanya jelas, gamblang, terang. Sampai-sampai lailuha kana hariha, malamnya laksana siangnya, saking terang, gamblang dan jelas semuanya. Sehingga kata beliau, la yazi'u anhu ahadun ila halikun. Tidak seorang pun menyimpang, pasti akan binasa. Apakah kita ingin binasa? Tentu tidak, demikian hadirin yang dimuliakan Allah. Maka perhatikan ini yang pertama, ya, termasuk bentuk loyalitas pada mereka orang kafir adalah menyerupai mereka. Tidak diperkenankan kita menyerupai mereka. Lihat pakaian kita sudah jelas. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang dikenal dengan pakaian takwa. Nah, kemudian pakaian yang kita berusaha mengikuti sunnah malah dikatakan, oh itu budaya Arab. Bukan. Kalau budaya Arab enggak seperti itu pakaiannya. Dulu orang Arab jangankan ya dalam ya hal biasa, ibadah saja mereka tawaf Ka'bah saja enggak pakai baju. Hanya datang Islam itulah kemudian diajarkan bagaimana adat tawaf, bagaimana ihram, bagaimana ya pakaian dalam ibadah, menutup aurat bagaimana. Islam mengajarkan, dulu mereka enggak kenal aurat. Yang mengenalkan pada kita aurat, batasan muslim laki-laki seperti apa, muslimat seperti apa, Islam yang mengajarkan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita orang Islam tak ada beda dengan yang lainnya, pakaiannya sama persis. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang muslim ketika akan menghadap Allah, ia menutup aurat, ketika tidak pun tetap menutup aurat. Tidak hanya ketika menghadap Allah menutup aurat, ketika luar menghadap Allah bebas buka aurat. Tidak. Ada adat-adat tersendiri dalam berpakaian yang semua telah diajarkan Nabi SAW. Sehingga kita tentunya berbeda dalam hal yang seperti ini. Dalam adat, ibadah, gaya, ya juga dalam akhlak, kita beda. Yang kedua, al-iqamatu fi biladihim wa adamun intiqal minha ila baladil muslimin ajli firar bid-din, yaitu kita tidak boleh, yang kedua, tinggal di negeri mereka. Ya, tidak boleh tinggal di negeri mereka dan tidak mau berpindah atau hijrah darinya ke negeri muslimin. Li ajli firar bid-din, dalam rangka menyelamatkan agamanya. Enggak mau menyelamatkan agamanya. Dia mau tinggal di negeri mereka sehingga tidak bisa selamat agamanya, itu enggak boleh. Kata beliau rahimah hafizah ta'ala, li'annal hijrata bihadal makna, hijrah itu seperti ini maknanya, pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, negeri muslimin. Sehingga hadirin kaum muslimin jadi mulakan Allah, barakallahu fikum, kita syukur kepada Allah Azza wa Jal, Allah jadikan negeri kita negeri muslimin, dan Allah memperkenankan kita muslimin leluasa mengamalkan syariat Islam, beribadah sesuai dengan sunnah. Masya Allah, ini nikmat azimah, nikmat yang amat sangat besar. Allah berikan kita aman, tenteram, menjalankan ibadah, mengamalkan sunnah, masya Allah. Menuntut ilmu pun kita tenang, tidak ada gangguan, kita duduk belajar mengaji, tidak ada gangguan. Subhanallah, ya barakallahu fikum, kalau dulu awal-awal Islam bagaimana para sahabat mendapatkan tekanan begitu dahsyat, berat. Begitupun saudara kita yang di negeri-negeri non-muslim, sulit mereka untuk menjalankan sunnah. Sehingga kita bersyukur pada Allah, nikmati keamanan yang Allah berikan ini untuk benar-benar kita ibadah sesuai dengan sunnah dan belajar ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW, agar kita ditambah syukurnya, ditambah nikmatnya oleh Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, wa li hadzal gharad wajibatun 'alal muslim, dan tujuan ini wajib setiap muslim. Ya. Tujuan untuk pindah dari negeri kafir ke negeri muslimin untuk menyelamatkan agamanya wajib bagi setiap muslim. Li anna iqamatu fi biladil kufri, karena tinggalnya dia di negeri kafir, tadullu 'ala mualatul kafirin, menunjukkan, membuktikan dia loyal kepada orang-orang kafir. Wa min huna harramallahu iqamatul muslim bainal kuffar. Karena inilah Allah telah haramkan seorang muslim tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir. Idza kana yaqdiru 'alal hijrah, ketika ia mampu untuk berhijrah. Sebagaimana Allah Ta'ala kabarkan dalam Al-Quran surat An-Nisa 97-98, innal ladhina tawaffahumul malaika dhuzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam ayat yang agung ini untuk kita benar-benar menjaga agama, mempertahankan agama. Ya, yang kita heran terkadang malah muslimin sengaja kerja di negeri kafir untuk mencari dunia tanpa menghiraukan agamanya. Ini berbahaya. Mestinya kebalikannya, dia tinggalkan negeri kafir untuk mempertahankan agamanya. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini bagaimana Allah mengingatkan kita, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sungguh orang-orang yang mereka diwafatkan oleh malakul maut dalam keadaan zalim mereka pada diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum, ya, ditanyakan pada mereka, kenapa kalian tidak mau berpindah dari negeri kafir ini, menyelamatkan agama kalian? Ya, qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ar, katanya, kami ini lemah di muka bumi, tak punya kemampuan. Maka qalu, mereka pun bertanya, para malaikat Allah, alam takun ardullah wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, lalu kalian berhijrah ke negeri Allah yang lainnya, kan bisa. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Orang yang seperti itu memaksa diri tinggal di negeri kafir daripada dia mampu berhijrah, mereka dikatakan tempatnya dan neraka jahannam, wasa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijal wan nisa, kecuali memang orang-orang yang jompo, lemah, tak berdaya dari kalangan laki-laki atau wanita, wal wildan, atau anak-anak balita yang tak mampu apa-apa, la yastati'una hilah, tidak mampu berusaha untuk berpindah, tiada cara untuk mereka hijrah. Walayataduna sabila, dan mereka tidak dapatkan jalan untuk pindah, terpaksa mereka hanya tinggal di situ. Maka orang-orang yang seperti ini, faulaika asallahu ayyafu anhum, maka mereka semoga Allah memberikan maaf padanya. Wa kanallahu ghafurur afuwan ghafura, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun, ya, Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Na ya fila barakallahu fikum, yakinlah akan janji Allah kalau kita mengikuti petunjuk. Bila kita ada di negeri kafir kemudian berpindah ke negeri muslim untuk membela agama Allah, menjaga agama kita, Allah akan memberikan pada kita keluasan dalam rizki. Coba perhatikan ayat sesudahnya, di sini yang ada dalam kitabnya, di ayat yang ke-99 dan ayat 100-nya, Allah sampaikan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, pasti dia akan dapatkan di bumi ini kemakmuran yang banyak dan luas rahmat Allah. Ya. Wa may yakhruj min baiti muhajira ila Allah wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian ia dapatkan kematiannya, maka sungguh dia dapatkan pahala jaminan dari Allah Ta'ala. Wa kana Allah ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah menjamin bagi orang-orang yang tinggal di negeri kafir dan kemudian dia berpindah, Allah akan beri dia kemakmuran. Dikatakan muraghaman katsira wasa'ah. Allah beri banyak ia anugerah, rahmat, kemakmuran dan luas. Karena bumi Allah memang luas. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, syukurlah kita enggak harus berhijrah ke negeri yang lain. Kita syukuri negeri yang Allah berikan pada kita, negeri muslimin. Kita bisa mengamalkan ajaran Islam dan pemerintah menjaga, melindungi kita, memberikan hak kepada kita menjalankan agamanya. Betapa jahil dan ruginya orang yang sudah dapatkan nikmat aman seperti ini, lalu dia tidak menjalankan ibadah kepada Allah. Rugi lagi kita ya ahli sunnah, diberi kesempatan belajar ilmu, tidak pula kunjung datang ke dalam majlis ilmu, bahkan menjauh dari majlis ilmu. Apa jawaban kita nanti di hadapan Allah kiranya? Apa alasan kita di hadapan Allah nanti kalau ditanya kenapa enggak mau duduk dalam majlis ilmu? Apa jawab kita? Karena lapar? Karena sibuk? Atau karena yang lainnya? Hadirin yang dimuliakan Allah, ingat kita akan ditanya oleh Allah. Jadilah kita orang-orang yang jujur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah ingatkan kepada kita untuk mengukur kadar keimanan kita, apakah benar-benar kita ini jujur di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah kita ini masih setengah hati mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah tentunya perlu bukti, perlu kita tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Nah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah sampaikan kepada kita tentunya dalam ayat yang tadi, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 119, agar kita buktikan bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam kita beragama, bagaimana mereka para sahabat Rasulullah SAW setelah menyatakan Islam, mereka benar-benar bara'ah minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Sehingga Allah katakan innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla sampaikan pada kita, sungguh orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan pada dirinya. Ia pun berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Maka orang yang seperti ini, Allah katakan ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam agamanya. Nah ya fila barakallahu fikum, perhatikan mengapa kita tidak boleh tinggal di tengah-tengah negeri orang kafir, karena kita tidak bisa untuk bisa jalankan dengan baik agama kita tentunya, atau kita dengan menanggung resiko akan mendapatkan berbagai ujian dari mereka dan gangguan. Kalau kita mungkin untuk berpindah, itu lebih selamat. Ya, sebab apa hadirnya dimuliakan Allah, jangan kita mati dalam keadaan kita mengikuti modelnya mereka. Ya, dan ini berat bagi keluarga kita, anak-anak kita khawatir kepengaruh dalam pergaulan. Mereka akan terbawa dengan model cara orang-orang kafir, dari bicaranya, dari adat istiadatnya, penampilannya. Ini otomatis karena seringnya bergaul dengan orang-orang yang tidak di atas agama Allah. Dan hadirnya dimuliakan Allah, kata beliau falam ya'dhirullah fil iqamati fi biladil kufar illal mustad'afin alladhina la yastati'una alhijrah, maka tidak ada uzur ya dari Allah tinggal di negeri-negeri kafir kecuali orang yang lemah yang tidak mampu berhijrah. Wa kadzalika man kana fi iqamatihi maslahah, Begitu juga boleh orang tinggal di negeri orang kafir kalau ada maslahah diniyah secara agama. Seperti apa? Kadakwah ilallah, seperti menyebarkan dakwah di tengah-tengah negeri mereka, mengajak kepada Allah, mengajak mereka ibadah kepada Allah. Wa nasrul Islam, menyebarkan Islam fi biladim, di negeri mereka, itu boleh. Ya, menjadi dai diutus untuk menyeru mereka kepada agama Allah, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu an untuk ke Yaman, yang beliau ingatkan bahwa di sana adalah orang-orang ahli kitab. Ini seperti ini diberikan. Tapi kalau bukan untuk seperti itu, hati-hati, jangan malah justru kita masuk ke negeri mereka, malah kita jadi korban, agama kita luntur, pudar. Mungkin kita bertahan, tapi istri kita, anak kita, mampukah? Kalau seketika kita meninggal dunia, lalu nasib mereka seperti apa? Ya, jangan kita pikir diri sendiri, tapi pikir anak keturunan kita. Sedangkan hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memilih pertama istri solihah karena dia guru pertama buat anak kita. Yang kedua, pilih lingkungan yang saleh karena itu akan membesarkan dan menumbuhkan lingkungan itu bersama anak-anak kita, generasi kita tinggal bersama mereka. Makanya yang kita pilih, kata Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah, empat dari kebahagiaan itu, mar'atus salihah, istri salihah, kemudian markabul baitul wasi, rumah yang luas, markabul hani, kendaraan yang nyaman, dan yang keempat, jarus salih, tetangga yang salih. Ini nikmat bagi kita. Dan Allah sudah berikan kepada kita anugerah ini, masya Allah, luar biasa. Syukurilah, ihwa barakallahu fikum. Ya? Kita tidak perlu hijrah. Tinggal kita apa? Hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari bid'ah kepada sunnah, hijrah dari syirik kepada tauhid, ini harus kita lakukan. Nah, barakallahu fikum, karena sudah isya, kita sampai ini dulu. Dan ihwa barakallahu fikum, ingat, termasuk kita tidak boleh memperingati, merayakan malam tahun baru yang itu bukan dari kita muslimin. Jangan ikut nyalakan api, bunyikan petasan dan yang lainnya, itu mubadhir dan itu berdosa. Kita dilarang oleh Allah, wa tubadhir tabdhira, innal mubadhirina kanu ikhwana syaitan syayatin wa kana syaitan li rabbi kana kafura. Ya, jangan berbuat mubadhir, itu dari syaitan. Syaitan kepada Allah dia kafir, jangan kita ikut. Ya, barakallahu fikum ikhwah, semoga Allah berikan manfaat dan Allah jaga agama kita semua sehingga kita tetap istiqamah di atas agama Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.